adalah hitungan dari berapa? 3 sampai 9. Bid'un wa sab'un. 70 lebih. Ya, lebihnya ini dari 3 sampai 9. Di dalam riwayat yang lain disebutkan au bid'un wa sittuna syu'bah atau 60 lebih cabangnya. 60 lebih cabangnya. Dan hibati hafizakumullah taala, yang saya ingin bicarakan di sini adalah jumlah yang disebutkan oleh para ulama, cabang, jumlah cabang keimanan. Jumlah cabang keimanan. Kalau kita perhatikan para ulama terhadap hadis riwayat Imam Muslim, ini hadis riwayat Imam Muslim dari Abu Hurairah. Para ulama terhadap hadis ini, mereka akhirnya membuat, menulis kitab-kitab yang berkaitan dengan cabang-cabang keimanan. Di antara kitab-kitab tersebut adalah yang ditulis oleh Al-Imam Abu Abdullah Al-Hulaimi. Judul kitabnya Al-Minhaj fi Syu'abil Iman. Al-Minhaj fi Syu'abil Iman. Kitab ini kemudian diringkas oleh Imam Al-Baihaqi, salah satu ulama pembela mazhab Imam Asy-Syafi'i. Beliau menulis kitab Al-Jami' li Syu'abil Iman, ringkasan dari kitab tadi, Al-Minhaj fi Syu'abil Iman. Kemudian imam yang lain yang membuat atau menulis kitab-kitab yang merupakan cabang keimanan adalah Al-Imam Al-Lalaka'i, namanya Al-Lalaka'i. Di dalam kitab Syarhu Usuli I'tiqad Ahli Sunnah. Ini juga kitab yang menyebutkan tentang cabang-cabang keimanan. Syarhu Usul I'tiqad Ahli Sunnah. Kalau dalam bahasa Indonesianya syarah, penjelasan pokok akidah Ahlus Sunnah. Dan di dalam kitab ini beliau menyebutkan 72 cabang keimanan. Dan di dalam kitab setiap cabangnya beliau menyebutkan hadis yang berkaitan dengannya. Jadi beliau ingin membuktikan bahwasanya memang ketika Rasul sallallahu alaihi wasallam menyebutkan 70 lebih itu memang benar adanya. 70 lebih memang benar adanya. Nah, buktinya Imam Al-Lalaka'i menyebutkan di dalam kitab Syarhu Usuli I'tiqad Ahli Sunnah 72 cabang keimanan beserta dalil-dalilnya. Kemudian ada imam yang lain, imam namanya Ibnu Battah, menulis kitab Al-Iman. Menulis kitab Al-Iman. Di situ beliau menyebutkan 70 cabang keimanan beserta dalil-dalilnya. Kemudian juga ada perkataan menarik dari Imam Abu Hatim Ibnu Hibban. Beliau mengatakan, tatabba'tu makna hadzal hadis muddatan. Aku mengikuti makna hadis ini sebeberapa waktu. Wa'addatu at-ta'at. Lalu aku hitung jumlah ketaatan-ketaatan yang ada. Fa idza hiya tazidu 'alal 'adad syai'an katsiran. Ternyata aku dapati jumlah ketaatan sangat banyak dibanding 70 lebih. Jumlah ketaatan sangat banyak dibanding 70 lebih. Faraja'tu ila sunan. Lalu aku pergi membaca kitab As-Sunan, Sunan Abi Dawud, Sunan Tirmidzi, Sunan Nasa'i, Sunan Ibnu Majah, Sunan Ad-Darimi. Sunan-sunan. fa'addatu kulla ta'atin addaha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam minal iman. Lalu aku hitung setiap ketaatan yang disebutkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam termasuk dari keimanan. Fahidha hiya tanqusu 'anil bid'i wa sab'i. Ternyata dia kurang dari 70. Kalau tadi lebih, sekarang kurang dari 70. Faraja'tu ila kitabillah. Lalu aku pergi ke Al-Qur'an. Meneliti Al-Qur'an. Faqara'tuhu bitadabbur. Lalu aku baca pelan-pelan dengan penuh tadabbur. Wa adattu kulla ta'atin addaha Allah Ta'ala minal iman. Fahidha hiya tanqusu 'anil bid'i wa sab'i. Lalu aku hitung di dalam Al-Qur'an setiap ketaatan yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala termasuk dari keimanan. Ternyata jumlahnya masih kurang. 70 kurang. Fa dhamamtul kitaba ila sunan. Wa asqattul ma'ad fa idza hiya kullu syai'in addahu ta'ala wa nabiyyuhu sallallahu alaihi wasallam minal iman 79 syu'bah la yazidu 'alaiha wa la tanqus. Fa'alimtu anna muradan Nabi sallallahu alaihi wasallam fil kitabi wa sunnah. Lalu aku kumpulkan yang ada di dalam Al-Qur'an dan di dalam hadis Rasul di dalam kitab-kitab sunan tadi, lalu aku kurangi yang berkaitan dengan hari kiamat. Aku berkurangi yang berkaitan dengan hari kiamat. Ternyata jumlahnya yang disebutkan oleh Allah dalam Al-Qur'an dan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di dalam kitab-kitab sunnah, maka iman berjumlah 79 cabang. Tidak tambah dari itu, tidak berkurang. Maka akhirnya aku mengetahui bahwa maksud dari firman Allah, sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah seluruh ketaatan yang dari iman yang ada dalam Al-Qur'an dan juga ketaatan yang ada dalam hadis-hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam gabungannya berjumlah 79 cabang dari keimanan. Ini menunjukkan bahwa jumlah tersebut memang benar-benar tidak main-main. Dia wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Dan ini sebagai ralatan saya atas pertemuan yang sebelumnya saya katakan jumlah bilangan tersebut tidak ada mafhumnya. Ternyata para ulama meneliti jumlah tersebut bahwa cabang keimanan memang 70 lebih. Ya, 70 lebih. Kemudian Al-Hafidz Ibnu Hajar. Ini perkataan juga menarik dan Al-Hafidz Ibnu Hajar kata Imam Abdul Muhsin Al-Abbad ahli hadis di kota Madinah, beliau seorang ulama peneliti. Tidak menyebutkan sebuah data kecuali setelah penelitian begitu mendalam. Beliau berkata, "Hadhihi syu'abu tatafarra'u min a'malil qalbi wa a'malil lisan wa a'malil badan." Cabang-cabang keimanan ini dia adalah merupakan cabang-cabang dari perbuatan hati, perbuatan lisan dan perbuatan anggota tubuh. Dari 70 lebih cabang keimanan tersebut adalah merupakan perbuatan hati, perbuatan lisan dan perbuatan anggota tubuh. Fa'amalul qalbi fihi al-mu'taqadat wan-niyyat wa tashtamilu 'ala 24 khaslah. Sedangkan amalan-amalan hati dan tadi Imam Ibn Hibban menyebutkan di dalam kitab Wasful Iman wa Syu'abih. Wasful Iman wa Syu'abih. Dan ini adalah nukiran yang disebutkan oleh Imam Nawawi dalam kitab Al-Minhaj Syarah Nawawi Sahih Muslim. Yang dikatakan oleh Imam Ibn Hibban tadi, yang beliau meneliti tadi. Ternyata yang dimaksud cabang keimanan 70 itu adalah gabungan dari apa yang disebutkan oleh Al-Qur'an dan apa yang disebutkan dalam hadis-hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kemudian beliau mengatakan, Al-Hafidz Ibnu Hajar mengatakan di dalam kitab beliau Fathul Bari, ya. Beliau mengatakan adapun amalan hati termasuk di dalamnya adalah semua keyakinan dan semua niat. dan itu jumlahnya amalan hati 24 cabang. Amalan hati 24, hitung ya. Sedangkan wa amalul lisan wa tashtamilu ala sab'i khisal. Adapun amalan lisan mencakup 7 cabang dari keimanan. 7 cabang dari keimanan. 24 tambah 7 sudah berapa? 31. Wa amalul badan wa tashtamilu ala 38 khaslah. Dan amalan badan itu 38. Berarti berapa? 70 69. Ya. Kemudian beliau mengatakan fahadhihi 69 khaslah wa yumkinu 'adduha 79 khaslah bi'tibari afradi ma dhamma ba'dahu ila ba'd mimma dzukir wallahu a'lam. Kata beliau, inilah jumlahnya 69 sebagaimana riwayat yang lain. Kan ada 70 lebih atau 60 lebih. 69 atau bisa disebut juga 79 kata beliau, di kalau seandainya kita uraikan yang terkumpul satu dengan yang lainnya. Jadi hebat ya hafizakumullah taala bahwa syu'abul iman, cabang-cabang keimanan itu disebutkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, memang dia 70 lebih. Baik 73 dan sampai kepada tadi Imam Ibnu Hibban Abu Hatim mengatakan 79, tidak berkurang tidak tambah. Bagaimana disebutkan oleh Allah dalam Al-Qur'an dan hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam. Nah, ahibati hafizakumullah taala, di sini Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, iman 70 lebih cabangnya. Yang paling tinggi adalah ucapan la ilaha illallah. Pada pertemuan sebelumnya kita sudah menjelaskan bahwasanya ucapan yang paling tinggi dari cabang-cabang keimanan adalah ucapan la ilaha illallah. Di dalam riwayat Imam Ahmad lafadznya begini, arfa'uha wa a'laha, yang paling tinggi. Ya. Kalau ini kan af'a'laha. Dalam riwayat yang lain afdaluha, yang paling utama adalah ucapan la ilaha illallah. Tetapi harus diingat bahwasanya ucapan la ilaha illallah ini akan menjadi cabang keimanan paling tinggi dalam hati seorang hamba, dalam diri seorang hamba, apabila ditetapkan dengan keikhlasan, dengan kejujuran, keyakinan, kemudian dengan ilmu pengetahuan, kemudian dengan ketundukan. Ya, sebagaimana disebutkan oleh para ulama tentang syarat-syarat la ilaha illallah. Ini para ikhwan yang dirahmati Allah. Ucapan la ilaha illallah akan menjadi cabang keimanan yang paling tinggi dalam diri kita apabila diucapkan dengan keikhlasan, kejujuran, keyakinan, ilmu pengetahuan, ketunduk patuhan, dan juga syarat-syarat la ilaha illallah yang lain. Betapa banyak orang-orang yang mengucapkan la ilaha illallah sedangkan dia menyimpang dari konsekuensi dari la ilaha illallah tersebut. Jadi yang dimaksud dengan ucapan la ilaha illallah adalah ucapan yang dengan lisan dan disetujui oleh hati. Berapa banyak orang yang mengucapkan la ilaha illallah akan tetapi tidak mengerjakan konsekuensi dari la ilaha illallah. Mengucapkan la ilaha illallah akan tetapi beribadah kepada selain Allah. Mengucapkan la ilaha illallah, solatnya riya untuk manusia, pujian, sanjungan. Mengucapkan la ilaha illallah, solatnya untuk dunia. Ini tidak sesuai dengan konsekuensi dari la ilaha illallah. Maka yang paling tinggi adalah ucapan la ilaha illallah. Makanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda tentang orang yang mengucapkan la ilaha illallah, keutamaannya adalah mendapatkan syafaat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dengan catatan man qala la ilaha illallah khalisan min qalbi. Siapa yang mengucapkan la ilaha illallah dengan ikhlas dari hatinya, murni hanya untuk Allah. Dari ucapan tersebut tidak ada untuk selain Allah subhanahu wa ta'ala. Saya akan sebutkan dari hadis dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang keutamaan orang yang mengucapkan la ilaha illallah di dunia dan di akhirat. Keutamaan orang yang mengucapkan la ilaha illallah, apa yang akan dia dapat di dunia dan di akhirat. Di dunia Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam bersabda dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari sahabat Nabi Itban ibn Malik radhiyallahu an, man qala la ilaha illallah, barang siapa yang mengucapkan la ilaha illallah wa kafara ma yu'badu min dunillah, dan kufur terhadap apa yang disembah selain Allah, faqad haruma maluh wa damuh wa hisabuhu 'ala Allah ta'ala. Barang siapa yang mengucapkan la ilaha illallah dan kafir terhadap sembahan selain Allah subhanahu wa ta'ala, maka suci darahnya, hartanya, dan perhitungannya di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Ini disebutkan oleh Itban, yaitu Abu Malik dari bapaknya, yaitu dari Sa'ad ibn Tariq, dan Tariq ibn Ziyad adalah sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ini keutamaan pertama yang mengucapkan la ilaha illallah. Darahnya suci, hartanya suci. Darahnya tidak boleh diteteskan, hartanya tidak boleh diambil, walau secuil pun, walau setetes pun. Yang kedua, keutamaan orang yang mengucapkan la ilaha illallah adalah dalam hadis riwayat Imam Bukhari, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dari Abu Hurairah radhiyallahu an, man qala la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir 100 marrah, kanat lahu 'adla 'ashri riqab, wa kutiba lahu 100 hasanah, wa muhiyat 'anhu 100 sayyi'ah, wa kanat lahu hirzan min asy-syaitan yawmahu dzalik hatta yumsi, wa lam ya'ti ahadun bi afdal mimma ja' illa rajulun 'amila aktsara minhu. Siapa yang mengucapkan la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa hamdu ala kulli syai'in qadir sebanyak 100 kali dalam sehari, maka baginya seperti pahala memerdekakan 10 budak. Dan keutamaan memerdekakan budak, apa istimewanya? Keutamaan memerdekakan budak adalah siapa yang memerdekakan budak, maka setiap ruas-ruas tulang dari tubuhnya akan dimerdekakan, dibebaskan oleh Allah dari api neraka. Ini bukan hanya satu, 10. Siapa yang mengucapkan 100, 10. Berarti kalau mengucapkan cuma 10, berarti berapa? 1. Makanya dalam riwayat yang lain ada yang 100, ada yang 10. Dan dituliskan untuknya 100 hasanah. Dihapuskan atasnya 100 dosa. Dan pada hari itu ia memiliki benteng dari syaitan sampai sore. Dan tidak ada seorang pun yang lebih utama dari apa yang dia bawa, dari apa yang dia kerjakan, kecuali seorang yang mengamalkan lebih banyak dari yang ia kerjakan. Berarti boleh lebih dari 100 di setiap harinya. Ini keistimewaan dari orang yang mengucapkan la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahumul mulku walhamdu ala kulli syai'in qadir. Adapun di akhirat, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tentang syafaat, sebelum neraka, masuk neraka surga atau neraka ada syafaat. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu riwayat Bukhari, ya Rasulullah, man as'adun nasi bisyafa'atika yaumal qiyamah. Wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, siapakah manusia yang paling bahagia mendapatkan syafaatmu nanti pada hari kiamat? Maka kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, laqad dhanantu annahu la yas'alu ahadun an hadzal hadits ghairuka li hirsika 'alal hadits. Aku sudah mengira bahwasanya tidak ada seorang pun yang bertanya tentang hadis ini selain engkau wahai Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Karena saking semangatnya engkau, gigihnya engkau mencari hadis. Maka kemudian Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda lagi, as'adun nas bi syafa'ati yaumil qiyamah man qala la ilaha illallah khalisan min qalbihi. Orang yang paling bahagia mendapatkan syafaatku nanti pada hari kiamat adalah orang yang mengucapkan la ilaha illallah karena ikhlas dari hatinya. Ini keutamaan yang ketiga. Tadi dua dunia, yang ketiga mulai dari hari kiamat. Mendapatkan syafaat Rasulullah SAW. Apa syafaat? Syafaat Rasulullah adalah nanti di hari kiamat Rasulullah SAW akan datang kepada Allah. Meminta kepada Allah agar orang tersebut diampuni. Tentunya kabul doanya. Kemudian yang keempat. Orang yang mengucapkan la ilaha illallah, keutamanya yang keempat adalah diharamkan atasnya neraka. Sebagaimana hadis Itban ibn Malik. Nah, ini yang saya sebutkan tadi. Riwayat Bukhari. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, fa inna allaha qad harrama 'alan nar man qala la ilaha illallah yabtaghi dhalika wajhullah. Allah telah mengharamkan atas neraka siapa yang mengucapkan la ilaha illallah, dia mencari dari ucapan tersebut wajah Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang terakhir, yang kelima, bukan yang paling akhir, keutamaan mengucapkan la ilaha illallah adalah dia tidak akan pernah kekal di dalam neraka kalau memasukinya. Ya, kalau memasukinya. Sebagaimana dalam hadis riwayat Bukhari dari Anas bin Malik radhiyallahu an, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Yakhruju minan nar man qala la ilaha illallah wa fi qalbihi waznu sya'iratin min khair." Akan keluar dari api neraka siapa yang mengucapkan la ilaha illallah dan di dalam hatinya ada kebaikan seberat sya'irah. Sya'irah adalah gandum. Seberat sya'irah, seberat gandum. Ya. Debu-debu gandum itu akan keluar dari api neraka. Tidak akan pernah kekal. Orang yang mengucapkan la ilaha illallah tidak akan pernah kekal di dalam neraka kalaupun memasukinya. Yakhruju minan nar man qala la ilaha illallah wa fi qalbi waznu burratin min khair. Akan keluar dari api neraka siapa yang mengucapkan la ilaha illallah dan di dalam hatinya ada kebaikan seberat burrah. Burrah adalah pupur-pupur pupur-pupur bubuk. Yakhruju minan nar man qala la ilaha illallah wa fi qalbihi waznu dzarrah min khair. Akan keluar dari api neraka barang siapa yang mengucapkan la ilaha illallah dan di dalam hatinya terdapat kebaikan walau seberat semut kecil, dzarrah, dzarrah kemut kecil. Bahkan di dalam kitab Lisanul Arab, dzarrah adalah haba. Haba itu debu-debu yang berterbangan saat kita membuka jendela diterpa oleh terik matahari, sinar matahari. Itu dzarrah. Walaupun sekecil itu ada kebaikan, maka akan pasti keluar dengan syarat la ilaha illallah. Maka la ilaha illallah adalah nikmat paling berharga dari Allah terhadap seorang hamba. La ilaha illallah adalah nikmat paling berharga dari Allah kepada seorang hamba. Maka jangan pernah dimain-mainkan, apalagi dihina, dilecehkan, dianggap bendera orang asing, dibakar. Ini penghinaan terhadap la ilaha illallah. Kemudian ahibati hafizakumullah, dan saya ingin berpesan di sini. Tidak ada pertentangan orang yang mengagungkan la ilaha illallah dengan orang yang cinta kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia. Tidak ada pertentangan. Dia tetap sebagai orang yang mencintai negaranya, meskipun dia mengagungkan la ilaha illallah, meskipun dia mengebarkan bendera la ilaha illallah, tidak ada pertentangan di dalamnya. Jadi sebagian orang mengira itu bertentangan. Tidak ada pertentangan. Kita cinta kepada negara kita karena kita lahir di sini, kita makan di sini, kita hidup di sini. Itu otomatis kita cinta terhadap negara. Itu tabiat manusia. Dan tidak ada pertentangan ketika kita mengagungkan syiar-syiar Allah Subhanahu wa taala. Enggak ada pertentangan. Kemudian penulis kemudian mengatakan wa adnaha imatatul adza anit tariq. Dan yang paling rendah adalah menghilangkan gangguan dari jalan. Dan ini cabang keimanan yang berupa anggota tubuh. Kalau tadi ucapan. Kemudian Rasulullah SAW bersabda, wal haya'u syu'batun minal iman. Dan ke sifat malu adalah cabang dari keimanan. Ahibati hafizakumullah, saya ingin menyebutkan di sini beberapa hadis tentang keutamaan sifat malu. Sebelumnya saya ingin mengatakan, al-haya, sifat malu adalah pengertiannya khuluqun yahmilu sahibuhu ala fi'lil qabih, ala fi'lil jamil wa tarkil qabih. Dia adalah akhlak, sifat yang mengajak, menyeru kepada pelakunya untuk mengerjakan kebaikan dan meninggalkan keburukan. Itulah sifat malu. Ya. Disebutkan di dalam kitab Al-Kalimut Thayyib, al-haya'u khuluqun rafi' yamna'ul iman insan 'anil ittisab bil akhlaqis sayyi'ah wal aqwalil fahishah wal af'alil qabihah. Sifat malu adalah akhlak yang tinggi yang menahan manusia dari berbuat keburukan, mengucapkan perkataan-perkataan kotor dan yang semisalnya. Kalau seandainya ada orang dia malu untuk memakai jilbab, ini bukan sifat malu namanya. Ini malu yang keliru. Kenapa? Karena malu adalah mengajak pelakunya untuk berlaku ketaatan kepada Allah, kebaikan. Malu untuk jujur. Ini bukan sifat malu. Jadi ada orang pernah nanya saya, Ustaz, saya ini bagian yang biasa mengangkat-ngangkat jabatan dan juga apa sih kalau di pegawai negeri sipil itu? Kalau jabatan apa? Golongan. Mengangkat golongan. Biasanya ustaz, kalau mereka ingin diangkat golongannya, mereka nyogok. Dan saya malu kalau saya tidak mau menerimanya. Saya tahu hukumnya haram. Saya malu untuk tidak mau menerimanya. Ini bukan malu namanya. Malu itu menahan orang berkata buruk, berbuat buruk. Itu malu. Adapun malu melakukan kebaikan, itu bukan malu. Itu malu-maluin. Ya. Taib, hibati hafizakumullah. Sekarang, apa keutamaan malu? Kenapa disebut Rasulullah SAW sebagai syu'abul iman? Cabang dari keimanan. Yang pertama, malu adalah kunci segala kebaikan. Sebagaimana hadis riwayat Imam Muslim dari Imran ibn Husain radhiyallahu an, Rasulullah SAW bersabda, al-haya'u khairun kullu. Sifat malu adalah kebaikan seluruhnya. Dalam riwayat yang lain, al-haya'u kulluhu khair. Sifat malu seluruhnya baik. Lafaz pertama, sifat malu kebaikan seluruhnya. Lafaz yang kedua, sifat malu seluruhnya baik. Makanya saya pesan kalau ada anak, terutama perempuan, pemalu, biarkan. Anak baru 4 tahun, 5 tahun, 6 tahun belum baligh, disuruh salaman sama ustaz laki-laki, enggak mau dia. Malu ustaz, biarkan. Itu sifat malu baik. Seluruhnya baik. Ada anak-anak kecil, malu dia. Malu ustaz, mau ketemu ustaz. Itu baik. Ya. Malu itu baik, seluruhnya baik. Kemudian yang kedua, sifat malu adalah keimanan. Dalam hadis riwayat dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma disebutkan di dalam kitab Mishkatul Masabih, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innal haya'a wal iman qarana jami'an." Fa'idha rufi'a ahaduhuma rufi'a al-akhar. Sesungguhnya sifat malu dan sifat keimanan digabungkan kedua-duanya selalu. Makanya sifat malu adalah iman, iman adalah sifat malu. Kedua-duanya digabungkan. Jika diangkat salah satu dari keduanya, maka diangkat juga yang lain. Kalau sudah tidak ada malu berarti tidak ada iman. Kalau tidak ada iman berarti tidak ada malu. Selalu seperti itu. Sifat malu inti keimanan. Sifat malu teman gandengan keimanan. Wallahu a'lam. Silakan azan dulu. Hayya 'alas salat. Kita lanjutkan. Yang ketiga, sifat malu adalah perhiasan paling indah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dari hadis Anas bin Malik radhiyallahu anhu di dalam kitab At-Targhib wa Tarhib, "Wa ma kana al-haya'u fi syai' illa zana." Tidak ada sifat malu pada sesuatu melainkan akan menghiasinya. Ada sifat malu pada sesuatu, maka sifat malu tersebut akan menghiasi sesuatu tersebut. Maka sifat malu adalah perhiasan yang paling paling indah. Yang keempat, sifat malu adalah akhlak yang sangat dicintai oleh Allah Jalla fi'ula. Bagaimana disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis riwayat Imam Bukhari dalam kitabnya Al-Adabul Mufrad dari Asyad Abdul Qais radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna fika li la khuluqaini yuhibbuhumallah, yuhibbuhumallahu." Qultu wa ma huma ya Rasulullah? Al-hilmu wal haya. Wahai Asyad Abdul Qais, sesungguhnya di dalam dirimu ada dua sifat yang sangat dicintai oleh Allah. Sifat tidak tergesa-gesa dan sifat malu. Sifat malu adalah sifat yang sangat dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kelima, sifat malu akan menggiring pelakunya ke dalam surga. Sebagaimana hadis riwayat Imam Tirmidzi dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, "Al-haya'u minal iman wal imanu fil jannah." Artinya, sifat malu adalah termasuk keimanan, dan keimanan tempatnya di dalam surga. "Wal badha'u minal jafa." Dan sifat badha, yaitu tidak malu, termasuk daripada kekerasan. Wal jafa'u minan finnar, dan sifat kekerasan di dalam neraka. Yang keenam, sifat malu adalah sifat yang sangat dominan menunjukkan dia seorang muslim. Sifat yang sangat dominan menunjukkan dia seorang muslim. Dalam hadis riwayat Imam Ibnu Majah dari Abu Hurairah radhiyallahu an, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna likulli dinin khuluqan." Wa khuluqul islami al-haya. Setiap agama punya akhlak tersendiri. Punya akhlak tersendiri. Dan akhlaknya Islam adalah sifat malu. Maka kita harus memupuk rasa malu di dalam diri kita. Dan harus ketahui maksud malu tersebut adalah akhlak yang mengajak kita untuk meninggalkan perbuatan-perbuatan yang buruk, perkataan-perkataan yang buruk. Itulah sifat malu. Kemudian, hibati hafizakumullah, sifat malu yang ketujuh adalah sifat yang merupakan syariat seluruh nabi. Sifat yang merupakan disyariatkan pada seluruh nabi. Sebagaimana hadis riwayat Bukhari dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu an. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna mimma adrakan nasu min kalamin nubuwwatil ula, idza lam tastahi fasna' ma syi'ta." Sesungguhnya yang dikenal oleh manusia dari ucapan para nabi yang pertama adalah jika kamu tidak malu, maka berbuatlah sesukamu. Ini maksudnya adalah berlaku malulah. Karena orang yang tidak malu itu berbuat sesukanya. Dan itu adalah warisan para nabi alaihissalatu wassalam. Yang kedelapan, yang terakhir, sifat malu menahan dari berbuat maksiat. Dalam hadis riwayat Bukhari, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda tadi, hadisnya sama. Inna mimma adrakan nasu min kalamin nubuwwatil ula idza lam tastahi fasna' ma syi'ta. Sesungguhnya yang dikenal oleh manusia dari ucapan para nabi yang pertama adalah jika engkau tidak malu, berbuatlah sesukamu. Maka orang yang ingin berlaku maksiat, dia malu, akhirnya tertahan dari maksiatnya. Maka sifat malu menahan seseorang dari berbuat maksiat. Oleh karena sifat malu sedemikian rupa keutamaannya, maka para salafus saleh sangat memiliki sifat malu ini. Nah, sekarang saya akan sebutkan contoh praktek para salafus saleh yang memiliki sifat malu. Di antaranya Ummu Salamah radhiyallahu anha. Ummu Salamah radhiyallahu anha, istri Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ketika Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis riwayat Imam Tirmidzi dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu, "Man jarra thawbahu khuyala lam yanzurillahu yaumal qiyamah ilaihi yaumal qiyamah." Siapa yang memanjangkan celananya lebih dari dua mata kaki karena sombong, maka Allah Subhanahu wa taala tidak akan melihat kepadanya pada hari kiamat. Ini kalau memanjangkan lebih dari dua mata kaki karena sombong, tidak dilihat oleh Allah pada hari kiamat. Kalau memanjangkan dari dua mata kaki bukan karena sombong, maka pada saat itu Allah Subhanahu wa taala akan memasukkannya ke dalam neraka. Jadi dua siksanya berbeda. Perbuatannya dua berbeda, siksanya berbeda. Ya, makanya tidak benar kalau seandainya yang memanjangkan celana dari dua mata kaki karena sombong saja yang haram. Adapun bukan karena sombong, maka tidak haram. Ini tidak benar. Kenapa? Karena dua perbuatan, memanjangkan dari dua mata kaki, memanjangkan dari dua mata kaki karena sombong, ya, dua-duanya beda hukumannya. Memanjangkan celana, pakaian, bagi laki-laki, dari dua mata kaki, diancam neraka. Rasulullah SAW bersabda, "Ma asfala minal ka'bain fa finnar." Yang di bawah dua mata kaki di dalam neraka. Ini ancaman yang memanjangkannya tanpa sombong. Yang ancaman yang memanjangkannya karena sombong, beda lagi hukumannya. Tidak dilihat oleh Allah. Jadi dua perbuatan itu berbeda. Maka pada saat itu seorang muslim senantiasa mengangkat celananya, sarungnya, pakaiannya dari dua mata kaki. Kemudian mendengar hadis tersebut, Ummu Salamah, Ummul Mukminin, ibundanya orang beriman, istri Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam radhiyallahu anha, bertanya, "Fa kaifa yasna'un nisa bi dhuyulihinna ya Rasulullah?" Bagaimana para wanita berbuat dengan ujung-ujung pakaian mereka wahai Rasulullah? Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Yurkhina shibran." Kalau begitu, kalau seandainya para wanita ingin berbuat dengan ujung-ujung pakaian mereka agar tidak terlihat betis mereka, lihat di sini malu, ini malu yang benar, tidak terlihat betis, maka panjangkan dari dua mata kaki sejengkal. Boleh perempuan memanjangkan dari dua mata kaki sejengkal. Lalu Ummu Salamah berkata lagi, idzan tankashifu aqdamuhun. Kalau begitu terlihat kedua telapak kakinya. Kalau cuma sejengkal. Ini malu yang merupakan contoh bagi para wanita muslimah. Ya. Dan saya berpesan juga kepada wanita-wanita muslimah yang sudah dalam tanda kutip istilah anak muda di zaman sekarang berhijrah. Sebenarnya istilah yang lebih syar'i adalah istiqamah. Berhijrah. Tetapi tidak malu, tetap tidak malu. Berhijrah tapi tetap selfie-selfian. Perempuan. Foto dengan jilbab lebarnya. Kemudian diupload di media sosial. Ini tidak malu. Ya, lihat. Ummu Salamah. Pantas memang mendapat ridha Allah. Terlihat telapak kaki saja malu, apalagi sampai wajah. Fayurkhina zira'an. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kalau seandainya masih terlihat telapak kaki mereka, maka boleh menambahkan satu hasta, setengah meter berarti, dari dua mata kaki. La yazidna alaih. Tidak boleh lebih daripada itu. Nah, ini contoh. Dan ahibati hafizakumullah, hati-hati kalau tidak punya sifat malu, terutama saat sendirian di kamar dengan handphonenya, dengan TV-nya, saat sendirian. Karena orang yang tidak punya sifat malu saat sendirian, ini adalah penghapus pahala. Rasulullah SAW bersabda dalam hadis riwayat Imam Ibnu Majah dari Thauban radhiyallahu anhu, la a'lamanna aqwaman min ummati ya'tuna yawmal qiyamah bihasanatin amthali jibali tihamata bidhan. Sungguh aku akan benar-benar memberitahukan orang-orang dari umatku yang datang pada hari kiamat dengan membawa pahala bergunung-gunung seperti gunung Tihamah, gunung yang terkenal di tanah Arab. Lalu faja'alaha Allahu 'azza wa jalla haba'an mansura. Allah jadikan gunung-gunung tersebut seperti dosa, seperti debu-debu yang berterbangan. Thauban, sahabat Rasulullah SAW plus membantu beliau, maula beliau, orang yang pernah dimerdekakan oleh Rasulullah SAW berkata, ya Rasulullah, sifhum lana. Wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sifati mereka untuk kami. Jallihim lana alla nakuna minhum wa nahnu la na'lam. Terangkan dengan jelas kepada kami tentang mereka agar kami tidak berbuat seperti mereka dalam keadaan kami tidak menyadarinya. Kemudian Rasulullah SAW mengatakan, "Ama innakum innahum min akhwanik." Ketahuilah, mereka saudara-saudara kalian, artinya seiman. Min bani jildatikum. Mereka sebangsa dengan kalian, artinya manusia. Wa ya'khudhuna min al-lail kama ta'khudhun. Mereka beribadah di malam hari sebagaimana kalian beribadah di malam hari. Walakinnahum aqwamun idza khalau bi maharimillah intahakuha. Akan tetapi mereka adalah orang-orang yang jika bersendirian dengan hal-hal yang diharamkan oleh Allah, mereka langgar hal-hal tersebut. Maka hati-hati dengan media sosial malam-malam hari, wajahnya bersinar dengan handphone. Ya, istrinya tidur di sampingnya. Dia asik melihat hal-hal yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Taib. Kemudian hibati hafizakumullah. Sekarang saya ingin menyebutkan dengan cepat, waktu tinggal 3 menit. Potret-potret hilangnya rasa malu. Potret-potret hilangnya rasa malu. Yang pertama, keluarnya para wanita dengan tidak menutup auratnya, atau disebut dengan kasiat ariyat. Wanita memakai pakaian tapi telanjang. Sebagian ditutup, sebagian dibuka. Ada pernah orang sini pakai cadar. Habis itu celana pendek. Ah, itu hanya terjadi di Indonesia. Ya. Kasiat ariat, pakai pakaian tapi telanjang. Pakai pakaian ketat sehingga seluruh tubuhnya bentuknya kelihatan. Pakai pakaian yang transparan sehingga bentuk tubuhnya, warna kulitnya kelihatan. Ini potret tidak malu. Yang kedua, keluar perempuan dari, seringnya perempuan keluar dari rumah. Suka kelayapan, keluyuran. Dan ini juga laki-laki harus punya rasa cemburu. Yang ketiga, keluarnya perempuan dengan memakai minyak wangi. Termasuk dari kurangnya sifat malu. Yang keempat, berjalannya perempuan di tengah jalan. Di tengah jalan para lelaki. Perempuan semestinya berjalan di samping-samping dinding. Ya. Sekarang terbalik. Coba kita ke pasar. Ya. Pian yang bekhiga. Ya, emak-emak yang di tengah-tengah. Nah, ini ahibati hafizakumullah taala. Kemudian yang ke selanjutnya, perempuan suka membuka baju di bukan pada rumah suaminya. Suka berbuka baju bukan pada rumah suaminya. Ini hati-hati nih kalau perempuan lagi ke rumah teman, rumah keluarga, ya hati-hati buka-buka baju. Sangat aib perempuan berbuka baju di selain rumah suaminya. Hati-hati. Kemudian termasuk potret juga, ini tuh tadi bagian perempuan semua, mudah-mudahan yang di belakang tersindir. Kemudian potret selanjutnya adalah meninggalkan amar ma'ruf nahi munkar. Kada nyaman aku. Kada tersinggungnya. Bahkan saya katakan kemarin di masjid kampus Baitul Hikmah, termasuk perkataan yang merusak inti Islam adalah jangan menggaduhi orang. Ini merusak Islam. Maka saya katakan wajib menggaduhi orang. Maksudnya menggaduhi di sini amar ma'ruf nahi munkar. Kita lagi walimahan. Orang makan dengan tangan kiri di hadapan kita, minum dengan tangan kiri di hadapan kita, berdiri pula. Maka beritahu. Beritahu dengan baik, wajib menggaduhi orang. Kalau tidak hancur agama ini. Suami istri, suaminya melakukan kesalahan, istrinya melawan kesalahan, wajib ada amar ma'ruf nahi munkar, wajib menggaduhi orang, wajib menasehati. Ya. Kemudian yang selanjutnya, tidak melakukan dosa karena malu terhadap manusia. Ini potret malu yang menyimpang. Tidak melakukan dosa karena malu terhadap manusia. Nah, itu kira-kira beberapa poin, mudah-mudahan bermanfaat. Wallahu alam. Masih ya. Ini mohon bersabar. Saya sengaja kalau baca kitab-kitab seperti ini, saya masuki beberapa poin yang berkaitan dengan hati seperti sifat malu seperti ini sehingga pelajarannya benar-benar kita bisa amalkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Jadi bersabar ya. Dari kemarin Ustaz ini aja dibahas. 2 pekan sudah. Tapi biarlah seperti itu kajian kita. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Afwan, di luar tema, pertanyaan titipan dari muslimah. Kami menikah dalam keadaan sudah hamil. Bagaimana status pernikahan kami sekarang? 1, 2, apakah harus nikah ulang? Bagaimana caranya? 3, bagaimana status anak-anak kami? Anak pertama perempuan. Barakallahu fiik. Pendapat yang lebih kuat, menikah seorang perempuan menikah dalam keadaan hamil tidak sah pernikahannya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La tuta hamil hatta tada." Riwayat Tirmizi. Seorang wanita hamil tidak boleh dinikahi sampai melahirkan. Maka kalau seandainya ini adalah hasil perzinahan, maka berarti dia perempuan tersebut dibiarkan melahirkan dulu baru dinikahi. Bagaimana status pernikahan kami sekarang? Maka pernikahannya batal, rusak, harus diulang, harus dipisah dulu. Ya, perempuan, laki-laki dan perempuan ini dipisah, kemudian nikah kembali. Apakah harus nikah ulang? Iya. Bagaimana caranya? Nikah aja. Nikah ulang bang, sama. Tidak ada bedanya. Ada ijab kabul, ada mempelai laki-laki, mempelai perempuan, ada wali perempuan, ada mahar, ada saksi. Nikah ulang. Bagaimana status anak-anak kami? Anak pertama kami. Maka jawabannya yang pertama, ataupun yang kedua, yang ketiga, kalau seandainya belum mengulang. Kalau yang pertama, masih anak pertama saja, maka pada saat itu status anaknya dia adalah anak zina. Tidak boleh dinasabkan kepada bapaknya. Meskipun secara biologis itu adalah bapaknya. Tetapi dia bukan bapak syar'i. Lalu dinasabkan kemana? Ke keluarga ibunya. Saya beri contoh ya. Misalkan namanya adalah Jamilah. Namanya Jamilah misalkan. Kemudian dia hasil anak zina. Maka dinasabkan kepada keluarga ibunya. Keluarga ibunya siapa keturunannya? Misalkan ibu Jamilah binti Fulanah. Kepada ibunya dinasabkan. Atau keluarga ibunya. Ibunya misalkan keluarga dari keluarga dari keturunan Joni misalkan. Jamilah binti keluarga Joni. Nah, gitu. Dinasabkan kepada ibunya. Dan di dalam catatan sipil di kita di Indonesia ini alhamdulillah perkara munakahat, pernikahan-pernikahan itu alhamdulillah sesuai dengan syariat Islam. Alhamdulillah. Di negeri ini sedikit lagi saja yang tidak ada kaitannya sama sekali dengan syariat Islam. Di antaranya adalah jinayat, hukum-hukum qisas. Kalau seandainya sudah itu sudah disetujui, maka masya Allah, Islam di Indonesia ini luar biasa menerapkan syariat Islam. Hanya hukum qisas yang belum. Ya. Jadi tidak boleh dinasabkan. Kalau dia mau menikah anak perempuan ini nantinya, maka dia melapor ke kantor urusan agama bahwa wali saya tidak punya wali. Karena saya anak ibu saya. Nah, itu catatan sipil seperti itu. Sudah ada catatan sipil. Ya, tertulis memang seperti itu. Jadi bukan sesuatu yang tabu lagi. Sudah memang, dan ini menunjukkan buruknya zina. Dan menunjukkan banyaknya terjadi perzinahan di tengah kaum muslimin. Maka hati-hati. Idza zaharatil fahishah hatta yu'linu biha. Kalau seandainya telah nampak perbuatan fahishah sampai mereka melegalkannya, mengumumkannya, biasa dengan perbuatan zina tersebut. Bahkan di media-media sosial, kadang-kadang para artis dengan bangganya dia berzina. Disorot ke kamera. Dan itu yang membuat kita merendahkan dosa zina. Ya, makanya para ulama mengatakan, tidak ada dosa yang paling berat setelah kesyirikan dan membunuh dibandingkan zina. Bagaimana dalam surat Al-Furqan. Maka hati-hati ini. Nah, dia ngelapor ke kantor agama, kemudian nanti kantor agama membuat rekomendasi ke pengadilan agama. Lalu setelah itu dia dapat wali dari hakim, yaitu dari pengadilan yang akan menikahkannya. Yang jelas anak perempuan tersebut jika ingin menikah harus pakai wali. Karena dia tidak punya wali syar'i, maka pada saat itu dia dengan wali hakimnya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La nikaha illa biwali." Tidak sah pernikahan kecuali dengan wali. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Al-hakimu waliyyu wa man la waliyyalah. Man la waliyalah." Hakim adalah wali bagi siapa yang tidak mempunyai wali. Wallahu a'lam. Bagaimana agar tidak futur untuk ikut kajian setelah menikah? Maka istrinya dinasihati, ya, agar menuntut ilmu sama-sama. Ya, kalau seandainya sudah menikah, kemudian malas menuntut ilmu, maka nasihati agar sama-sama menuntut ilmu agama untuk kebaikan. Karena kita ini akan menjadi seorang ayah, seorang ibu, dan tidak ada yang bisa, ini perhatikan baik-baik, tidak ada yang bisa menjadikan keluarga sakinah, mawaddah dan rahmah kiat paling manjur kecuali dengan ketakwaan. Dan ketakwaan harus di atas ilmu agama. Tidak ada bisa. Saya baru-baru mau menulis, jika istrimu melakukan kesalahan, maka janganlah dia jadikan musuh. Tetapi berusahalah menjadi teman untuknya sehingga kamu bisa mengeluarkan dia dari kesalahan tersebut. Sebagian suami melihat istrinya melakukan kesalahan, dosa, maksiat misalkan, maka dia jadikan istrinya itu musuh, akhirnya bercerai. Tetapi jadilah teman yang menemani istri tersebut agar istri tersebut bisa keluar dari dosa dan maksiatnya. Begitu juga sebaliknya. Istri ketika melihat suaminya melakukan kesalahan, dosa dan maksiat, maka jangan dia jadikan suaminya itu musuh. Dia butuh kawan untuk tetap tegar menghadapi maksiat itu. Jadilah teman untuknya agar si suami bisa keluar dari maksiat tersebut. Wajar manusia melakukan kesalahan. Adam alaihi salam, seorang nabi dijaga oleh Allah melakukan kesalahan. Kullu bani Adam khata. Maka jangan selalu dipojokkan pasangan kita. Tetapi jadilah teman untuknya agar dia bisa keluar dari maksiat tersebut. Sehingga keluarga tetap sakinah, mawaddah dan rahmah. Maka saya katakan, ajaklah istri atau keluarga untuk menuntut ilmu agama. Karena sakinah, mawaddah dan rahmah tidak akan bisa kecuali terjadi kecuali dengan dibangun di atas ketakwaan. Allah Subhanahu wa taala berfirman. Ya. Fassalihat qanitat. Wanita-wanita yang salihah, wanita-wanita yang taat. Di dalam riwayat yang lain maksudnya di taat di sini taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka dasar keluarga, pondasi keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, takwa. Dan tidak bisa takwa kecuali dengan ilmu agama. Maka tuntutlah ilmu agama. Ini mungkin istrinya dandannya luar biasa. Jadi malas untuk ke kajian. Hendak menyalain motor, uy, hendak mana? Akhirnya tidak jadi. Ya. Maka hati-hati. Perempuan bisa jadi ujian bagi para lelaki. Ya. Ini jomblo kada paham jomblo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mengenai hadis tentang Nabi celana di bawah mata kaki karena sombong. Kata sombong itu apa maksudnya, atau sombong yang bagaimana? Siapa yang disombongi? Apakah manusia atau Allah? Afwan Ustaz. Sombong mafhum. Ya. Jangan sampai gini loh. Ini kadang-kadang pembicaraan seperti ini membuat sesuatu yang jelas jadi bias. Akhirnya hukumnya jadi bias juga. Ini biasa nih, orang-orang yang terlalu mengulik-ngulik kata. Sombong mafhum. Apa sombong? Baturul haq wa qamtun nas. Menolak kebenaran dan meremehkan manusia. Kata Rasulullah SAW seperti itu. Menolak kebenaran dan meremehkan manusia. Itu sombong. Maka Rasulullah SAW mengatakan, siapa yang memanjangkan memanjangkan pakaiannya dari dua mata kaki karena sombong, maksudnya karena menolak kebenaran ataupun karena meremehkan manusia, itu sombong. Maka tidak akan dilihat oleh Allah pada hari kiamat. Ya. Dan hati-hati dengan pembicaraan-pembicaraan seperti ini. Kadang-kadang kata yang sudah jelas jadi bias untuk orang awam. Akhirnya tidak dibicarakan lagi hukum isbalnya. Jadi pian aja kada tahu kata sombong, membicarakan isbal pulang. Nah itu tujuannya tuh. Paham maksud saya enggak? Hati-hati pembicaraan seperti itu. Maka intinya seorang muslim laki-laki di atas dua mata kaki celananya. Dan itu hadis Rasul sahih. Kenapa harus ditolak? Hadis Rasul sahih. Terimalah itu sebagai hadis. Sebagaimana Anda menerima tentang Anda sholat, tentang Anda puasa, tentang Anda zakat. Sama itu hadisnya juga seperti itu. Hadis sahih. Bahkan riwayat Bukhari Muslim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana cara mengamalkan la ilaha illallah? Apakah dengan cara dilafadzkan, diucapkan sebanyak-banyaknya atau bagaimana? Maka jawabannya, dua-duanya. Diucapkan dan dikerjakan konsekuensinya. Diucapkan, la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, sebagaimana hadis yang sudah kita sebutkan tadi, dan dikerjakan konsekuensinya. Bagaimana hukum main game, PUGB? Suami saya sering main game, Ustaz. Sudah sering saya tegur, selalu tidak dihiraukan. Ada hadir lakinya sini? PUGB ulun kada paham apa maksudnya. Yang jelas main game, mau PUGB, Mobile Legend, main macam-macam. Maka dijauhi. Seorang muslim semestinya apa? Menjauhinya. Kenapa? Karena membuang-buang waktu. Dan waktu akan ditanya oleh Allah. La tazulu qadama 'abdin yawmal qiyamah hatta yus'ala 'an 'umrihi fima afna. Tidak akan bergeser kedua telapak kaki seorang hamba pada hari kiamat sampai dia ditanya tentang umurnya, dia habiskan untuk apa? Pertama kali tentang umurnya dia habiskan untuk apa? Ya, coba pian. Pian sendirian di dalam kamar. Kemudian anggap di hadapan pian ada Allah Subhanahu wa taala bertanya kepada pian. Apa yang engkau habiskan umurmu? Untuk apa umurmu kamu habiskan? Apa yang kamu kerjakan di dalam umurmu? Maka apakah kita akan menjawab main game PUGB ya Allah? Tidak mungkin. Ya, ini ahibati hafizakumullah wallahu alam. Bagaimana menghadapi suami yang beda pendapat dalam sekolah dan pendidikan anak? Keinginan istri ingin anaknya sekolah dengan mazhab yang benar, gimana cara menasihatinya? Maka jawabannya ini di sama ini harus bermusyawarah. Ya, saya pesan untuk pendidikan anak. Yang paling utama dalam pendidikan anak adalah kemanapun kita sekolahkan anak-anak kita, maka dipersilahkan. Yang penting Anda sebagai orang tua nanti bisa membuat pertanggungjawaban di hadapan Allah. Itu intinya. Ya. Mau anaknya sekolah kedokteran, silakan. Mau sekolah ahli kimia, ahli fisika, ahli biologi, silakan. Tetapi yang penting Anda sebagai orang tua dapat bertanggung jawab di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Itu satu. Yang kedua, tentunya sekolah-sekolah yang mengusung Islam dengan benar lebih terjamin dibandingkan sekolah-sekolah umum. Apalagi di zaman sekarang, zaman yang hubungan sosial, lingkungan sangat-sangat mengkhawatirkan bagi anak-anak kita. Saya beri contoh ya, keluarga kecil saya, Abdullah. Di rumah saya tidak punya TV. Abdullah, ada salah seorang anak saya ponting. Pulang dari sekolah, joget dia. Ini dapat dari mana? Ente sebentar, sini. Ente dapat dari mana coba? Ya. Kemudian, ada anak, dia sadar kamera. Kalau di hadapan kamera, ini dapat dari mana? Sini nanti, dapat dari mana? Maka maksud saya lingkungan sangat sangat memberikan pengaruh terhadap manusia. Maka alangkah indahnya ketika anak-anak kecil kita diberikan lingkungan yang baik. Nah, di situ perlu musyawarah antara suami dan istri. Ya. Dan yang paling utama adalah yaitu senantiasa seseorang mendahulukan orientasinya akhirat. Bolehkah istri meminta untuk punya rumah sendiri, tidak selalu tinggal bersama mertua? Bagaimana cara menyampaikannya? Maka boleh, jawabannya boleh. Karena itu hak istri. Nah, ini sudah disampaikan oleh di masjid ini oleh Al-Ustadz Al-Fadhil, sahabat saya karena Allah, Abu Abdul Muhsin Firanda Adirja Hafizahullah. Salah satu hak istri, kewajiban suami menyiapkan rumah untuk istrinya. Ya, tidak mesti harus beli, enggak. Kontrak juga boleh. Ya, jomblo. Tidak mesti harus ngisi. Kontrak juga boleh. Ya. Tapi kalau sang istri bersabar dengan keadaan suaminya, dia mengajak bapaknya, mengajak ibunya, mengajak keluarganya mungkin. Karena satu dan lain hal, maka pada saat itu sang istri bersabar, maka itu lebih baik bagi sang istri, lebih utama. Itulah wanita mulia. Tetapi kalau seandainya dia minta, suami wajib mengabulkannya. Mungkin istri tidak sanggup hidup dengan mertua. Dan permasalahan, istri berkelahi dengan ibu mertua, istri tidak akur dengan ibu mertua, itu international crime. Kriminal internasional. Terjadi di semua negara. Karena itu sifat tabiat manusia. Ibu suami merasa diambil anaknya oleh istrinya. Istri menganggap ini suamiku. Kenapa ibu ikut campur? Dan semisalnya. Hanya wanita-wanita yang tabah, yang tegar, yang kuat imannya, yang sabar hidup bersama mertua. Ya. Mohon doa untuk anak-anak saya agar menjadi anak yang saleh. Kita mendoakan dengan nama-nama Allah yang husn, sifat-sifatnya mulia. Semoga anak-anak kita menjadi qurratu ain. Anak-anak yang keturunan yang baik, anak-anak yang saleh. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata ain. Rabbi habli minas Rabbana hab lana minas salihin. Rabbana hab lana min ladunka dhurriyyatan thayyibah innaka samii'ud du'a. Adakah doa untuk berlindung dari zina? Karena di saat kuliah banyak lingkungan yang tidak baik. Jangan kuliah. Di hingga masjid banyak lingkungan yang tidak baik. Ya. Maka jawabannya, berdoa kepada Allah, umma inna a'udzubika min minal fawahishi ma dhahara minha wa ma batan. Ya Allah, aku berlindung denganmu dari perbuatan fahisyah yang terlihat ataupun yang tersembunyi. Dan saya pesan, jangan lupa zikir pagi, zikir sore. Yang mengamalkannya pasti tahu manfaatnya. Allahumma afina fi badanina, Allahumma afina fi sam'ina, Allahumma afina fi basarina, la ilaha illa anta. Ya. Jangan lupa zikir pagi, zikir sore. Yang belum hafal, maka dihafal. Karena itu menjaga kita dunia akhirat. Yang bisa kita sampaikan, subhanakallah bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik, wa sallallahu nabiyana Muhammad, walhamdulillahi rabbil alamin, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.